rasa musik dan teruslah kau menari. Andai lumpur makin tinggi, ketinggian kuat kakimu. Shake it up, take me. Lagu menerus dan terus ku mainkan. Bergerak di dalam semua pikiran. Dan melalui yang sangat kau nanti. Listen all around with the music coming from the sound. Semua menikmati, tak ingin berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Listen all around with the music coming from the sound. Semua menikmati, tak ingin berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Saat indah bersama.